Mitra Bisnis, Badan Anggaran DPR menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2012 setelah 4 pimpinannya diperiksa KPK akibat terindikasi korupsi. Dengan aksi mogok itu, dapat dipastikan pembangunan di Indonesia akan terhambat. Indonesia Corruption Watch menilai sikap itu arogan dan terkesan meminta kekebalan hukum. Jika bersih, banggar DPR seharusnya tidak perlu takut diperiksa KPK. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarot. Pak Eros, apa komentar Anda? Tindakan kekanak-kanakan. Artinya kalau mereka tidak berbuat kesalahan, ya kenapa sih? Tidak masalah diperiksakan. Justru dengan diperiksa itu membuat semuanya menjadi jernih, kan? Tapi kalau tiba-tiba kok ngambek begini kan agak aneh ya. Artinya terbukti juga dari, itu kan sudah rahasia umum ya, di banggar itu terjadilah transaksi-transaksi. Itu banyak kok kesaksian yang bisa diminta dari teman-teman yang lama dulu juga kan. Bahwasanya sekarang mungkin sudah berubah, nah sekarang buktikan saja kan gitu. Artinya berikan penjelasan bahwa kalau dulu memang begitu, sekarang sudah berbeda kan, gampang. Nggak usah sampai ngambek-ngambek. Mudah-mudahan lah ini kan cuma reaksi sesaat saja ya. Saya rasa juga teman-teman di banggar kan gak semuanya seperti itu. Banyak juga yang sudah dewasa, yang berpikir dewasa dan tidak childish seperti itu. Sebetulnya kan ini hanya untuk membantu mereka memperbaiki citra di masyarakat. Bahwasanya ada undang-undang dan segala macam. Ini kan dunia politik, ya kan? Jangan juga naif juga. Dan dunia politik itu juga tidak semata-mata berpegang pada hal-hal yang sifatnya kaku, gitu kan? Betul secara pijakan hukumnya memang demikian. Tapi kan hukum itu cuma produk politik, ya. Sehingga pada saat kita juga melakukan hal-hal yang bersifat politis, gitu ya, jangan juga ditanggapi dengan window yang terlalu ketat. Kalau KPK masa sih mau melakukan hal-hal yang melanggar hukum kan tidak mungkin, ya. Jadi mungkin masalah interpretasi ini, gitu kan. Sehingga menurut saya sih nggak apa-apa lah diperiksa juga itu kan, kalau memang nggak ngapa-ngapain kan nggak apa-apa ya. Kecuali kalau memang merasa gitu, merasa gimana ya boleh aja marah gitu kan. Tapi kalau nggak apa-apa ya diperiksa kan nggak masalah. Diperiksa itu rakyat sudah tahu kok, bukan diperiksa itu lantas seolah-olah dia itu betul sudah melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran hukum. Justru pemeriksaan ini bisa menjadi medium bagi teman-teman di banggar itu sebagai satu medium untuk pembersihan citra gitu kan. Jadi ya kenapa sih nggak dilihat dari sisi positifnya? Kalau memang kita sepakat sama-sama bahwa siapapun di mata hukum sama kan begitu. Artinya kalau tunduk pengertanduk dalam pengertian taat hukum itu ya undang-undang dasar 45 kan pijakan kita semua gitu ya. Jadi kalau menurut saya inilah, saya ini orang yang terlibat langsung ya. Tolong dicatat, saya terlibat langsung dalam konteks reformasi waktu itu. Dulu ada beberapa isu. Waktu itu Gus Dur, Mega, saya, ya, dan beberapa ya orang lagi gitu, merumuskan bahwa ini terjadi heavy eksekutif. Nah sekarang ini wajar-wajar saja kalau ada reaksi terlalu heavy legislatif juga harus ada koreksi kan. Kan begitu ya. Jadi jangan juga kita mau bereformasi tapi kok kembali kelakuannya kayak eksekutif order baru gitu kan. Ini juga kacau juga nih ya toh. Artinya jangan-jangan itu dulu orang-orang perlu reformasi itu ya kan. Saya jelas orang di luar pemerintahan order baru dan bukan orangnya sama gitu ya. Dan saya mencoba waktu itu bersama teman-teman melakukan perubahan yang sifatnya itu bagaimana check and balances menjadi pegangan yang utama. Jadi kalau sekarang happy legislatif, apalagi legislatif yang seperti tidak mau ditolak kebal hukum, ya maaf saja. Mereka ini ngerti lah tujuan kita bereformasi dulu. Demikian Eros Jarot, saya Kiki Wijaya.